شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita yang biasa kita laksanakan setiap ba'da sholatil maghrib, dan kita awali kajian ini dengan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan dan anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Kitabul Adhkar. Akan kita awali dari hadis ke-27 karena terakhir sampai dengan hadis ke-26 dari bab tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyiti." Rawahu Al-Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Rabb-nya, itu seperti perumpamaan hidup dan mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling afdol, paling utama dalam menjelaskan tentang kedudukan dan keutamaan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana yang tadi kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nyata jelas di situ Nabi menyebutkan bahwa orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir diumpamakan dengan kehidupan dan kematian. Zikir itu kedudukannya seperti ruh di dalam jasad. Jika ruh itu masih ada di dalam jasad, maka itu pertanda adanya kehidupan. Tetapi jika ruh itu sudah tidak ada di dalam jasad, maka itu menjadi pertanda kematian. Demikian halnya dengan zikir. Ketika seseorang selalu berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal, maka itu pertanda dia hidup. Namun ketika seseorang tidak lagi berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Azza wa Jal, maka itu tandanya dia mati. Nah, qala wa rawahu Muslimun faqala. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang semisal. Faqala, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jal di dalamnya dengan rumah yang tidak digunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jal itu seperti benda hidup dan mati. Rumah yang dipakai di dalamnya untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, atau membaca hal-hal lain yang bermanfaat, dipakai sholat, maka rumah itu menjadi benda yang hidup. Dan sebaliknya, rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak terdengar sama sekali bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak terdengar ada suara-suara yang mengandung zikir kepada Allah, tidak dipakai untuk sholat, maka rumah itu menjadi benda yang mati. Ya. Kalau bicara soal hidup dan mati, maka ini menyangkut soal keselamatan dan kebinasaan. Karena itu, agar kita selalu hidup, maka perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir diumpamakan sebagai orang yang hidup itu karena dengan zikir hati menjadi hidup, bercahaya, dan dada menjadi lapang. Kalau tidak ada zikir, maka hati tidak ada penerangnya. Hati menjadi gelap dan dada menjadi sempit. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tenang, tentram, tidak dihinggapi oleh berbagai hal yang buruk. Berikutnya hadis yang ke-28. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ada pada sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu inda dzakaroni, idza dzakaroni. Dan aku akan selalu bersamanya kalau dia mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, dan jika dia mengingatku di tengah-tengah halayak ramai sebuah perkumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku, kata Allah, akan mengingatnya di sebuah perkumpulan di tengah halayak ramai yang jauh lebih baik dari mereka. Maksudnya di depan kumpulan para malaikat. Jelas kumpulan para malaikat adalah kumpulan yang terbaik. Allah akan mengingat orang yang mengingatnya di sebuah perkumpulan atau di tengah halayak ramai. Hadis kedua ini yang kita baca adalah hadis yang juga menerangkan kepada kita keutamaan dari berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan bersama dengan orang yang senantiasa mengingat aku. Dan zikir itu akan jauh lebih baik jika dilakukan di tengah halayak ramai. Seperti misalnya majelis ilmu adalah kumpulan orang-orang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi lebih afdol mengingat Allah Azza wa Jalla secara bersama-sama, di mana mungkin masing-masing mengucapkan isinya zikir, daripada berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendirian di dalam hati, tidak terucap di lisan. Kecuali jika seseorang merasa khawatir dari riya. Ya. Kalau merasa khawatir dari riya, maka tidak mengapa dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jal di dalam dirinya. Ala kulli hal, yang paling utama untuk dilakukan adalah kita upayakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, ya, di setiap kesempatan yang kita bisa. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa al-mufarridun. Berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun, telah mendahului, berlalu al-mufarridun, kelompok mufarridun, orang-orang yang menyendiri. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah, kelompok yang menyendiri? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakiruna lil adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun adalah laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang berzikir sebagai orang-orang yang berlalu duluan, lebih dulu. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam menyebut mereka sebagai al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri, karena mereka melakukan amalan yang khusus, yaitu apa? Zikir. Yaitu zikir. Dengan amalan yang khusus berupa zikir ini, maka mereka telah mendahului banyak orang. Ya. Karena itulah Nabi katakan sabaqa al-mufarridun, telah berlalu mendahului al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri, yaitu mereka-mereka yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan wanita. Hadis riwayat Muslim. Qala wa ruwiya al-mufarridun bi tasydidir ra wa takhfifiha. Kemudian kata al-mufarridun diriwayatkan dengan mentasdidkan huruf ra-nya seperti yang barusan kita baca, al-mufarridun wa takhfifiha, dan menghilangkan apa? Tasdidnya, tanpa tasdid mufarridun, ya. Nah, wal masyhur alladzi qalahul jumhur at-tasdid, namun yang masyhur, yang lebih populer adalah yang dikemukakan oleh jumhur al-ulama, yaitu yang menggunakan harokat tasdid, roknya di tasdid. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-30. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri, seutama-utama dzikir adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala hadis ini. Memang demikian adanya, la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling afdol, kalimat zikir yang paling utama, karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada persaksian tentang tauhid, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Untuk mewujudkan kalimat inilah semua makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk mewujudkan kalimat inilah Allah utus para Rasul alaihi musallatu wassalam. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairud du'ai du'aul Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di mana? Di Arafah. Saat semua orang berkumpul di padang Arafah. Ya. Doa yang paling baik dipanjatkan di situ. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ ada kalimat la ilaha illallah. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bisa kita ucapkan kapan saja, tidak terbatas dengan apa? Waktu. Bahkan saat kita lupa dari mengingat sesuatu, maka sangat baik kalau kita ucapkan la ilaha illallah. Karena di dalam Al-Quran Allah katakan fadhkurullah idza nasita. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah kalau kamu lupa. Jadi jangan marah-marah kalau lupa nyimpan sesuatu, ya. Atau kalau lupa, ya, tentang sesuatu, supaya bisa Allah bantu kita untuk mengingatnya, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Dan ini mujarrab, ya. Mujarrab itu betul-betul sudah dipraktekkan secara nyata, ya, oleh banyak orang, orang-orang soleh, ahlul ilmi. Ketika mereka lupa dari sesuatu, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan kembali ingat apa yang dilupa tadi. Hadis ke-31. Wa'an Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa'akhbirni bishay'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka rabban min dhikrillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak atas. Syariat Islam sudah banyak atas. Maka beritahukan kepadaku sesuatu atasyabbathu yang aku bisa berpegang teguh padanya. Qala, jawab Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu dalam keadaan terus-menerus basah karena zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak yang bisa kita ucapkan sehingga lisan terbiasa dengan apa yang kita ucapkan yang merupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah misalnya, walhamdulillah, atau tadi la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat-kalimat yang isinya mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadikan lisan selalu dalam keadaan basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ini menjadi sebab lisan kita mudah untuk mengucapkan sesuatu, ya, karena basah dengan sesuatu yang bermanfaat. Berbeda kalau seandainya lisan kita kering, ya, dari zikir, mungkin saja akan membuat kita kesulitan ketika hendak mengucapkan sesuatu, ya. Karena di dalam lisan itu ada uqdah, ada ikatan, yang itu kadang membuat seseorang sulit berbicara, ya. Makanya salah satu doa, ya, yang dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan ikatan-ikatan yang menghalangi lisanku dan pahamkan semua orang dari apa yang aku ucapkan. Nah, jadi penting sekali saat lisan kita, kita upayakan untuk selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang basah itu biasanya cenderung memberikan kelancaran. Beda dengan sesuatu yang kering, rada susah, ya kan? Maka jangan sampai lisan kita ini kering karena tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi mungkin lidah kita, mulut kita sariawan, ya. Salah satu obatnya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Zikir-zikir, membaca Al-Quran misalnya. Al-Quran itu kan syifa, obat, ya. Obat bagi semua penyakit. Dan itu termasuk zikir saat kita membacanya. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kalimat yang pendek, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallah wa bihamdih, enggak berat, semua kita hafal subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi, ghurisat lahun nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuknya sebuah batang pohon kurma di surga. Sebuah batang pohon kurma di surga. Ini menandakan bahwa orang yang suka mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dia akan masuk ke surga. Bagaimana mungkin tidak masuk ke surga sementara pahalanya akan dibangunkan, akan ditanamkan untuknya satu batang pohon kurma di mana? Di surga. Kalau orangnya tidak masuk ke surga. Ya. Seperti hadis misalnya man bana baitan masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, ya, masjid Allah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di mana? Di surga. Ini pertanda bahwa orang itu akan masuk ke mana? Ke surga. Enggak mungkin Allah bangunkan rumah di surga kalau dia tidak masuk ke dalamnya. Demikian juga ini. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di mana? Di surga. Berarti dia akan masuk ke surga. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bi. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam di malam saat aku diisrokan. Faqala, kemudian beliau Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni assalam, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Dan memang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrokan oleh Allah Azza wa Jal dalam sebuah perjalanan menuju Sidratul Muntaha, ya, Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengan para anbiya. Salah satu yang ditemuinya adalah Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berpesan. Apa pesannya? Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka, annal jannata thayyibatut turbati. Ya, bahwasanya surga itu thayyibatut turbati. Tanahnya bagus. Azbatul ma, airnya tawar. Qianun, tanahnya datar, rata. Wa anna qirasaha, dan benih-benihnya, benih pohonnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini mengandung makna bahwa saat kita selalu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sama dengan sedang menanam benih di mana? Di surga. Ya. Karena disebutkan di sini wa anna ghirasaha, dan bahwasanya benihnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat zikir. Mensucikan Allah, memuji Allah, ya. Kemudian mentauhidkan Allah dan membesarkan nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanallah. Walhamdulillah, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. La ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat yang paling baik, mengesakan Allah Azza wa Jal. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan la ilaha illallah ada syaratnya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7. Satu. Seseorang dibenarkan menyatakan la ilaha illallah dalam persaksiannya dengan 7 syarat. Syaratnya 1, syarat la ilaha illallah. Apa? Al-qabul. 1, al-qabul. 2, siapa nama? Nama siapa? Irfan. Nah, itu yang belakangnya apa syarat la ilaha illallah? 1, qabul. 2, masmuk. Nama siapa? Ismail. Apa Ismail? Syarat la ilaha illallah. Ini mah pelajaran dasar. Satu lagi, sahibun nadhara, yang berkacamata, siapa namanya? Jami. Zami. Zami. Zami. Apa artinya Zami? Siapa lagi itu? Moza. Syarat la ilaha illallah. Al-ikhlas. 2. Ini ada tebak-tebakan, tapi menebak aja. Tuh kan, iya, ikhlas. Terus 3, apa? Al-ingkiyad. Ya, al-qabul, menerima. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, al-ingkiyad, tunduk atau patuh. Yang keempat, ya, apa yang keempat? Yang peci putih, gamis putih yang paling kelihatan. Masmuk. Siapa? Muazzin. Muazzin. Muazzin. Wallahu a'lam. Apa lagi? Karena yang baru-baru, yang lama masa baru 3, al-ikhlas, al-qubul, al-inqiyad, terus al-mahabbah, cintaan. Yang keempat, yang kelima, yang kelima apa? Ya, yakin. Kelima, keenam, ya, Abu Fadil, jujur, asidku, betul, membenarkan. Terus terakhir, al ilmu Abu Abdullah, masya Allah. Ya, ada tujuh. Terakhir tadi al ilmu. Hat, ulang, ulang. Siapa yang mau ngulang? Angkat tangan. Yang mau ngulang? Ini dasar ya Allah. Ini harusnya. Hat, yang mau ngulang tujuh. Syarat la ilaha illallah. Yang mau ngulang tujuh syarat la ilaha illallah. Siapa? Ayo. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya yang mau ngulang tujuh syarat la ilaha illallah. Cepat, ada hadiahnya. Siapa? Antum? Ha, siapa? Ha. Jangan lihat. Satu. Ya. Yakin. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi loh. Cinta al-mahabbah. Ya. Baik, itu tujuh syarat la ilaha illallah. Kita kembali pada pembahasan. Jadi disebutkan di sini bahwa benihnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan Allahu akbar, membesarkan nama Allah azza wajalla. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-34. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah ta'ala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan seutama-utamanya di sisi Allah yang maha merajai kalian, dan yang paling tinggi dalam kedudukan di tengah kalian, dan lebih baik bagi kalian dari berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian dari kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian kalian menebas leher-leher mereka, dan mereka pun menebas leher-leher kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu wahai Rasul. Qala, beliau menjawab, dzikrullah ta'ala, dzikir kepada Allah ta'ala. Ya, disebut amal yang paling baik, disebut amal yang paling utama, disebut amal yang paling tinggi kedudukannya, ya, disebut amal yang paling baik dibandingkan dengan infak emas dan perak, disebut yang paling baik dari hanya sekedar bertemu dengan musuh, membunuhnya atau dibunuh oleh musuh. Ya. Zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Berarti amalan ini memang amalan yang tidak bisa disepelekan, apalagi bagi seorang muslim. Ya, seorang muslim itu akan merasakan ketenangan ketika hidupnya selalu diwarnai dengan zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, karena akan membuatnya tenang, akan membuatnya nyaman, ya, dada terasa lapang, hati selalu dalam keadaan tumaknina. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sebelum